kemudian dipasati untuk itu kembali kepada kepada ilmu. Jadi itu hadis dalam Bukhari. Tak ada yang dapat menolaknya. Paling kurang pun Ibnu Hazm mengatakan hadis dalam Bukhari ini lemah. Berkata apa? Lemah. Kenapa? Kerana dia adalah salah satu daripada hadis mu'allaq. Jadi untuk faedah kita terangkan sedikit hadis mu'allaq. Mu'allaq ni tergantung. Maksudnya pasangin tergantung. Tergantung kat mana? Ha? Kat atas. Maksudnya antara bawah ni dengan sisi antara kita dengan timbal angin ni ada benda tak? Tak ada. Tahu-tahu ada kat atas saja. Maksudnya apa? Kalau kita sekarang perawi, kat atas tu hadis. Maksudnya akhir sekali mesti sampai pada Nabi SAW. Tapi hadis ni tergantung. Antara kita dengan Nabi SAW ni terus tak ada tadi. Tahu-tahu je Nabi SAW cakap macam itu. Ataupun sahabat kata Nabi SAW cakap macam itu. Itu namanya mu'allaq. Ataupun kurang sikit yang tadi tergantung. Dan hadis yang kita katakan tadi, hadis mu'adzib tadi adalah mizib hadis mu'adzab. Benar atau tidak? Jawabnya apa? Benar. Tapi dalam sahih Bukhari, betul. Bukan semua hadis dalam sahih Bukhari hukumnya sahih. Yang sahih hanyalah yang marfu', yang asal dalam sahih Bukhari. Hadis-hadis yang bukan asal tak semestinya sahih dan tak semestinya do'in. Itu dia nak kena tahu. Mesti sahih betul, tapi mesti ke do'in? Jawabnya tidak. Kemudian mu'allaq dalam Bukhari ini terbagi kepada dua bahagian. Hadis mu'allaq dalam Bukhari yang tergantung ni ada dua bahagian. Yang pertama, kata riwayatkan ni Imam Bukhari lah. Dalam Bukhari ini, mesti Bukhari riwayatkan. Dia taklifkan, bergantungkan tetapi dengan sirah yang lemah. Sirah yang mungkin kita katakan boleh dengar, boleh tak dengar. Maknanya inilah dikatakan Nabi SAW kata macam itu. Kata dia lah kan? Bukhari juga telah dihikayatkan bahawa Ibnu Mas'ud kata dia dengar Nabi SAW kata begini-begini. Itu semuanya sirah yang lemah. Sirah ni maknanya dengan bentuk kata lafaz yang lemah. Yang macam ini ulama mengatakan tak semestinya juga lemah, tapi tentu sekali tak semestinya sahih. Jadi apa nak buat? Mesti periksa sanadnya. Mesti periksa sanadnya. Kat situ tak ada sanad kan? Cari dekat tempat lain sanadnya. Okay, mungkin sahih, mungkin tak sahih. Jadi itu jenis pertama dengan sirah lemah. Jadi apa hukumnya? Mesti sahih ke? Tentu sekali tidak. Tetapi mesti ke lemah? Tak mesti juga lemah. Habis nak buat apa? Periksa satu-satu. Lagi satu jenis mu'allaq dalam sahih Bukhari adalah dengan siratul jazm. Sirah yang kuat, uslub yang kuat. Macam mana kuat? Kalau tadi diriwayatkan, diceritakan, dikhabarkan. Yang ini telah mengkhabarkan, telah menceritakan, telah meriwayatkan Ibnu Mas'ud daripada Rasulullah SAW. Telah mengkhabarkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengkhabarkan direct pun mu'allaq juga. Tapi dengan sirah yang kuat, mereka kata kalau daripada Imam Bukhari dia sahih, itu sahih. Tak payahlah mereka, dia sahih. Kenapa sahih? Sebab ini Imam Bukhari. Dia beza-beza kat dia adalah imam. Kalau dia kata betul-betul datang daripada Nabi SAW, mana dia boleh? Dia boleh bawa yang lemah. Mesti ada hujah, mesti kuat. Kemudian bukan itu saja. Ini bukan pandang-pandang. Mereka periksa setiap mu'allaq yang dengan sirah atau jazam. Semuanya sahih. Maksudnya daripada riwayat lain. Jadi yang kita kena bincangkan tentang alat musik itu termasuk dalam sirah jazam ke sirah yang lemah. Sirah atau jazam bukan sirah atau tamrik. Sirah atau jazam yang kuat. Dia kata telah berkata di Syam. Bukannya dia gantung jauh sangat eh. Sampai 2-3 tingkat tipan dia. Sikit saja. Dia cuma jatuhkan satu orang lagi antara dia dengan Syekh beliau. Jadi maknanya dia dengar. Dia kata Isyam telah berkata. Jadi dengan sirat yang kuat. Itu lama kata macam gini sahih. Macam ini hukumnya sahih. Baik. Tapi adakah hadis kena jalan jadi ini satu je? sebagainya. Tak boleh tidak, banyak lagi hadis. Tetapi Imam Hazm hukumkan dia sebagai dhaif. Betul dia baik satu-satu. Dia banding orang-orang lain, lemah-lemah dia lain kuatkan. Tapi satu juta tentang tentang mahal hadis ini, tentang alam muzik dan muzik sebagainya. Banyak hadis. Banyak hadis. Dan yang paling kuat, kita tahu antara paling kuat, mungkin tak direct, tapi kita boleh timbatkan hukum. Bahawa apa bila pada hari raya, contoh akanlah di dalam rumah Abu Bakar masuk. Abu Bakar masuk ke Tuhan. Jadi depan Rasulullah SAW ada dua jariah. Ini penting, jariah maknanya apa? Jariah maknanya budak perempuan yang belum baligh, budak kecil ataupun hamba, budak kecil ini sebenarnya jariah. Tuhan Nian sedang baca ni. Rasulullah sedang dengar ke? Goyang kepala sekali ya. Alhamdulillah. Nabi SAW tengah buat apa? Dia sedang selubungkan diri dengan selimut. Tapi dia terus nyanyi. Aisyah Rasulullah lah agaknya dia. Kenapa dia juga tengah dengan Nabi SAW. Jadi Abu Bakar datang, dia marah. Dia marah. Dia lihat apa yang berlaku. Jadi dia kata amizmarata syaitani di baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah dua suling syaitan di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseling apa? Jadi dua orang nyanyi. Jadi Nabi sallallahu kata dah rumah ini hari raya, kata Rasulullah jangan seperti itu. Supaya nanti orang Ansar, kata mereka dekat diterima Madinah Ansar, tahu bahawa dalam agama kita ini ada kelapangan. Ada kelapangan. Apa dalilnya? Ini bukan boleh nyanyi. Oh, banyak orang pakai hadis ini maknanya menunjukkan boleh nyanyilah. Inilah kefahaman dalam agama. Siapa dapat kefahaman dalam agama, dia telah diberikan kebaikan. Allah telah dikatakan. Sebab dalam hadis ini Abu Bakar kata dua suring syaitan. Nabi SAW kata tidak ke? Masalah dia, maknanya dia memang ni dua suring syaitan, tapi dibolehkan pada waktu macam ni. Dan lagi satu, Abu Bakar cakap macam ni, maknanya itulah yang mereka faham. Mereka faham tak boleh hukumnya haram. Bukan sebaliknya, asalnya boleh. Itulah kefahaman dalam agama. Dan bukan kita cakap orang tak akhir, ini kalau kepala cakap orang malam mengalami kata kita menggunakan. Lepas itu kita katakan kalau awak pecahkan juta, pecahkan gram dan sebagainya, tak payah-payah. Dan dia tak halal dijual sendiri. Pergi cari tempur kita ulama empat mazhab. Mereka kata demikian. Bahkan ini ijma kata Ibn Mun, Ibn Mun dia. Kita ingat tadi apabila kita bicarakan tentang Bab Al-Bait dalam TK, benda-benda yang boleh dijual beli dan sebagainya, apa dia yang ada manfaat, mereka keluarkan apa? Benda najis dan alat muzik. Tak ada apa? Tak ada. Seperti palet, patung dan sebagainya, ini semua tak boleh jual beli, tak sah. Kalau macam duitnya semua tak sah. Dan ini daripada semua, semua kita kata semua ni maknanya semua, semua ulama cakap macam ni. Baik, jangan kita fikir macam gini punya banyak. Awak boleh ambil yang sikit dan satu Al-Qardawi, ialah diambil daripada Al-Qardawi, diambil daripada Muhazam. Itu juga tak ada orang lain. Tak ada orang lain. Kopi dan sebagainya yang ma'alum, semua akan pakai yang itu juga. Kenapa? Adakah itu orang yang tak kebenaran? Baik. Jadi masalah besar. Masalah besar. Kenapa? Kerana kita bukan membolehkan dia untuk hibur-hibur. Masalahnya adalah bila ini dibenarkan, mereka ini bukan hibur-hibur. Mereka nak dakwah. Lagi bahaya, mereka nak dakwah, nak fikir, nak lawat, nak munajat, nak apalah. Jadi mereka guna nama agama nak hibur-hibur, dan kita lain ini nak gunakan dalam agama dan namakan dengan nama Islam. Tak cip, Islam. Tapi dalam dia semua sama dengan nasib nasib kafir. Nasib roh. Nasib roh bukan kafir. Bukan orang Islam yang buat itu. Asalnya orang ada orang namun saja boleh menjadikan dia Islam. Dan Islam maknanya bangku Islam tu. Bangkai Islam boleh jadi bangkai tu boleh jadi Islam tak? Tak boleh. Arah Islam tak boleh. Bukan nama yang boleh mengubahkan hukum. Hakikatnya juga yang di yang dilihat. Dan mana ada nasib Islam? Bagaimana tak ada nama pakaian Islam, buat pel Islam, motor Islam, kereta Islam? Mana ada? Ada. Kenapa dia tak ada nama Islam? Sebab dia bukan benda ibadat. Dia adalah benda mubah. Semua sama. Yang kata cuma pakaian halal. Halal ha, buah-buahan yang halal, makanan halal, minuman halal. Islam tak ada. Islam ada kesempatan yang dia punya. Hukum Islam apa dia? Mubah. Hukum dia halal. Hukum dia harus. Tak ada hukum Islam kat situ. Jadi satu kekeliruan lagi. Kalau kita berubah gigi Islam, ubat gigi Islam, sabun Islam, mana dia datang Islam kan? Orang Islam ada lah. Orang Islam ada lah. Baik, jadi di sini kekeliruan. Jadi kita sedang bincangkan berkenaan dengan maknanya kalau sepanjang kat situ mungkin kita faham bahawa dari ini dalam lagu tempat kita. Dua orang adil ni. Ya. Dekat dengan dekat. Tentang hukum. Dua orang adil. Dua orang yang adil. Dua orang yang adil yang kita katakan ni ada lagi satu contoh di mana Allah SWT gunakan dua orang hakim untuk menyelesaikan satu masalah, iaitu apabila kita dalam ihram, ketika buat ibadat umrah ataupun haji, kemudian kita tersilap, kita terbunuh binatang buruan. Binatang apa? Buruan. Ada satu binatang kita tak boleh bunuh ketika kita ihram. Jawabnya apa? Binatang buruan saja kita tak boleh. Binatang buat boleh dulu bunuh. Kalau dia membayangkan bunuh binatang yang ganggu kita seperti tikus, benda-benda yang berbisa dan sebagainya kan dia bunuh, ular dan seterusnya. Yang tak boleh binatang buruan. Itu nak kena faham binatang buruan dengan binatang biasa. Kalau awak ada ayam takkan tak boleh makan ayam berkira. Awak makan semua kan, aku gambing semuanya makan. Yang tak boleh binatang buruan anak dan seterusnya. Baik, kalau terbunuh, kalau terbunuh, kalau kita bunuh benda-benda yang memang, yang memang dia ada gantinya daripada binatang-binatang biasa, kita kambing, lembu dan sebagainya, maka tenang. Kita terbunuh yang sama macam kambing, sama macam lembu dan sebagainya, kita sebaik lembu sebagai gantinya dalamnya. Kalau kita contohnya membunuh burung unta, ada orang nak gantikan dengan apa? Nak ganti dengan lembu ke, nak ganti dengan kambing ke, nak dengan unta? Ha. Ayam tak ada, ayam tak boleh. Dia cuma kambing, lembu, unta. Jadi kat sini ulama mengatakan tak, Allah SWT mengatakan siapa memang kuat dalam mengikut muta'amidan, siapa pula dengan sengaja, fajazahu mithla ma qala minan na'am, seperti yang sama dengannya. Yahkumu bihi dawa adilin minkum, menghukumnya apakah gantinya dua orang hakim yang adil daripada kamu, yang mahir tentang binatang-binatang ni. Kalau ini yang ganti dia unta, yang ini ganti dia lembu, ini ganti dia kambing. Kalau dulu hakim kata begini, maka kita ikut. Begitulah. Jadi macam-macam binatang ada dekat orang pasir itu dan sebagainya. Jadi kita pergi kepada dua. Jadi di sini Allah SWT tak kata, sebab tak punya hukum kan selain daripada Allah SWT. Ini kan punya hukum maksudnya. Ini nak ke tidak? Ini, kita nak. Jadi di sini kita katakan punya kelemahan ni masalah mazhab Khawarij mengatakan kelasnya tak ada hukum dan beberapa masalah. Jadi aku muka Asyari salah satu dari Hasim kepada kisah tersebut. Jadi orang Syiah kalau anda berbenci, dia benci kepada pengusahaan dan Asyari dan Allah tak berdengar nama dia. Nama dia ya, untuk Asyari. Baik. Jadi Abu Musa al-Asy'ari berkata, aku, kami, Rasulullah SAW berdiri, yakni berkhutbah, dan dia memberitahu kepada kita lima kalimat, maksudnya lima perkara. Dan dia berkata, maka Rasulullah SAW berkata, Inna Allah Azza wa Jalla la ya'lam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak tidur dan tidak seyogianya Allah tidur. Tidak, Allah tidak tidur dan tak selayaknya Allah tidur. Ya'qidul qisqa wa yarfa'uhu. Ini seolah-olah sebab kenapa Allah SWT patutnya tidur dan tidak tidur, iaitu Allah SWT menurunkan qisqa. Qisqa ini adalah rezeki, kita katakan. Wa yarfa'uhu, dan dia mengangkatnya. Jadi setiap hari dia aturkan rezeki, diturunkan, dinaikkan. Ada kata rezeki Al-Qisqa ni dan juga apa dalam kesemuanan? Mizan. Mizan. Jadi mizan ni mizan amal. Yurfa'u ilaihi, dinaikkan kepadanya amalul lail, amalan malam, sebelum amalan siang. Setiap hari Allah SWT naik kepadanya amalan yang kita buat waktu malam, sebelumnya amalan waktu siang pun diangkat. Kemudian amalun nahari qabla amalil lail, dan amalan waktu siang itu diangkat sebelum amalan waktu malam. Jadi begitu, setiap hari amalan naik kepada Allah SWT. Nah, ini yang umum. Dan kita tahu ada pula yang khusus setiap hari ini dan kami amalan soleh diangkat pada Allah SWT. Satu orang sana putus puasa pada hari ini. Hijabu nur, ini dia. Dan hijabnya adalah cahaya. Nur diterimanya kepada cahaya. Wafi riwayat Abu Bakar An-Nur, dalam riwayat Abu Bakar, hijabnya adalah api. Ini mentafsirkan satu dengan yang lain. Kalau dia menyingkap hijabnya ini, maka akan membakarlah tubuhat wajib. Jadi tubuhat ini macam apa? Dia dengan cahaya. Tubuhat itu dengan apa? Tubuhat wajib, zat wajahnya, keagungan wajahnya. Terbuhat pergi keagungan wajah. Keagungan zatnya ada, wajahnya tak ada. Terbuhat pergi. Baik, man zaha ilaihi basahu min khalqihi, akan membakar kemana sampainya penglihatan Allah SWT daripada makhluknya. Dan kita tahu tidak ada hadnya penglihatan Allah SWT. Maknanya semua makhluknya akan mati terbakar. Kalau hijab ya diangkat, kalau hijab Allah SWT diangkat, dan hijab Allah SWT itu adalah hati. Kalau hijab ya, hijab ni benda yang menghalang antara satu dengan yang lain. Hijab, dinding hijab apa juga dikatakan hijab. Jadi Allah SWT ada hijab antaranya dengan makhluknya. Jadi ini berkaitan dengan apa ni, sifat Allah SWT. Yang pertama, Allah SWT tidak tidur. Dan Quran juga kata la ta'khudhu sinatun wa la naum, dia tidak menjadi ngantuk maupun dia tidur. Ya. Kenapa dia tidak tidur? Dia dapat bawa masya Allah, Allah SWT sentiasa ada urusan. Tapi dia tidur. Ramadan malam amalan siang ni bukan satu orang saja. Kalau satu orang saja suka ni, berapa orang kan? Berapa orang ni yang suka Allah? Semua makhluk ni bukan orang saja. Semua makhluk Allah SWT. Dan itu juga dalil diangkat dan itu. Ini pun menyebabkan masalah di atas. Dan Allah SWT mempunyai penglihatan kerana apa saja yang sampai peringatan Allah SWT ini boleh membakar kalau hijabnya yang dekat. Dalam riwayat Abu Bakar bin Abi Shaybah anil Aqmash dalam Yaqul Hajjah Zana, ini Imam Muslim kata secara terperinci kerana itu sikit pun Hajjah Zana dengan tak ada Hajjah Zana pun jatuh ni. So lama mengatakan Imam Bukhari ini adab dia lebih teliti, dan Imam Muslim ni asyab. Imam Muslim ni lebih penat. Imam Bukhari halus, sikit tak boleh, sikit pun tak boleh masuk, sikit ada kurang aja tak boleh masuk dalam kitab. Imam Muslim pula dia pilih masuk, tetapi nanti dia tukar dan dia pilih apa saja yang sikit-sikit tu semua dia tulis kat dalam. Sebab tu dia kitab Muslim ni banyak faedahnya. Kecil-kecil macam ini pun ada. Saya tak ada Imam Bukhari dan Imam Muslim yang hebat adalah Imam Bukhari. Dan sebagai faedah, bila kan Imam Muslim belajar dengan Imam Bukhari? Adakah lepas dia jadi imam ataupun masih berada kecil lagi dia dah belajar dengan Imam Bukhari? Ya, nanti budak-budak tak boleh. Yang dia belajar dengan Bukhari, dia jumpa dengan Imam Bukhari, apabila dia jadi imam pun dia dah khatam kitab Sahih Muslim ni, baru dia jumpa Imam Bukhari. Lepas tu bila dah jumpa dengan Imam Bukhari, kitab-kitab dia semuanya dia bawa ke riwayat Syekh dia yang baru ni, Syekh Al-Bukhari ni. Sikit Imam Bukhari. Ada pun dalam kitab ni hampir tak ada Syekh Bukhari. Apa-apa berkata apa ni, Muhammad bin Abdullah Al-Bukhari, tak awak tak jumpa. Tetapi dia tu aku menunjukkan bahawa dia belum jumpa lagi Imam Al-Bukhari. Hasil kitab ni baru dia jumpa Imam Al-Bukhari. Sebenarnya dia dikatakan oleh dalam hadis ini jelas kena dengan apa yang kita katakan tadi. Sebenarnya dia ada kaitan dengan bab sebelumnya, iaitu masalah Nabi SAW. Apakah Nabi SAW telah melihat Tuhannya pada malam Al-Isra wal Mi'raj? Nah, kita dah katakan sebelum ini, kita dah baca hadis Abu Dzar, Nabi SAW menantikan dan telah melihat Allah SWT. Dia kata ra'aitu nuran, nurun anna ara. Cara dia bagaimana aku nak lihatnya? Tidak, Allah SWT, Nabi SAW tidak melihat Allah SWT ketika itu kerana hijabnya nur. Dan kalau diangkat hijabnya, Nabi tak senang pun akan bakar. Bila itu nuran, aku dah melihat cahaya. Cahaya bukan zat Allah SWT. Kalau faham, tetapi dia adalah hijabnya. Sebagian ini ditafsirkan oleh hadis yang berikutnya. Baik, ayat yang seterusnya. Kata Muhammad haddatsana Ibnu Ibrahim qala akhbarana Jarirun anil A'mash bi hadha al-isnad. Awak boleh hafal sanad tak? Tengok Imam Muslim. Mula-mula dia kata hadza sana, lepas tu dia kata akhbarana. Itu bukan, dia kata dia dengar macam itu. Orang tu cakap akhbarana, dia pun hafal akhbarana hadza sana. Itu bukan dia hafal satu hadis, dia ulang tiap-tiap hari. Dia hafal ribuan hadis, dia boleh ingat lagi benda ni. Hadza sana dengan akhbarana. Masya Allah. Lepas tu senang-senang ada orang tolak Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Senang-senang je. Orang bukan ahli ya. Mesti lah tak tahu. Tapi bila kita cakap pasal dia punya ilmu ke, dia punya amalan, dia kata awak tak pernah belajar kita punya ilmu ni. Awak tak tahu. Dia cakap ini apa tu korang kusuk. Tak pernah belajar kita punya ilmu, kita punya cara, punya jalan. Barulah boleh cakap, baru boleh faham. Tapi awak semua tak faham. Tapi bila buat hadis, semua dia boleh. Semua dia boleh. Ya, berkata Imam Muslim hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir bin Al-A'mash bi hadha al-isnad dengan sanad ini. Qala qala fi Rasulullah sallallahu bi arba'i kalimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah atau beri di dengan 4 kalimat. Jadi 5 kalimat. Seperti ini tak ada mencacat kali jadi tak ada masalah. Faktor dua adalah itu bergantung pada macam mana kita kira. Tumbada cara ini di hadis di Abu Muawiyah. Kemudian dia pun menyebutkan seperti hadis Abu Muawiyah. Walau ya pun mengkhalifahi, tetapi dia tidak meriwayatkan atau menyebutkan daripada makhluknya. Tadi ada kan? Ini tak ada. Waqala hijabuhun nur. Dan dia berkata hijabnya adalah cahaya. Ini semua adalah benda yang kecil-kecil. Kita tak sampailah nak sampai ke faktor seperti itu. Baik, kita tengok Imam Muslim lagi dua yang berikutnya. Qala haddatsana Muhammad ibn Musanna wa ibn Bashar. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Qala haddatsani Shu'bah an Amr ibn Murra an Abi Ubaidah an Abi Musa. Qala qala bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba. Inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Yarfa'u sitra wa yaqtibu wa yurfa'u ilayhi 'amalu an-nahari bil-layl wa 'amalu al-layli bin-nahar. Dengan sanadnya daripada Abu Musa Asy'ari juga, Nabi SAW telah memberitahu kepada kita 4 perkara. Sesungguhnya Allah SWT tidak tidur dan tidaklah patut yang selalu dia kan? Allah tidur, dia mengangkatkan al-sifqa iaitu mizan dan dia menurunkannya dan dia diangkat kepadanya amal siang bilai dengan yang malam dan amalan malam dengan yang siang. Macam mana nak faham? Sama dengan yang sebelumnya. Itu saya menginginkan. Jadi itu bab yang kita telah baca tadi berkenaan dengan hujah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita beriman kepada apa yang datang daripada Rasulullah SAW dengan sangat lengkap. Macam mana kita tak nak tanya? Kita tak perlu nak dan kita beriman. Kemudian bab berikutnya bab ibadat ruqyah mukminin nabi akhirah. Rabbahum subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang panjang. Berkata namun yang hajjah dari Nasr bin Ali al-Jahdami wa Abu Hattar al-Isma'i wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Abdul Aziz bin Abdul Salam wa lafzu di Abi Hattar. Jadi katakan sanadnya ada dua yang meriwayatkan, tapi lafaznya Abu Hattar bin Lafaz. Tengok, dia beritahu lafaz siapa. Maksudnya dua-dua lafaz ni tak sama, satu lain. Yang ketiga adalah lafaz Abu Hassan. Qala haddatsana Abu Abdussamad. Qala haddatsana Abu Imran al-Jawzi. An Abi Bakr bin Abdullah bin Qais. An Abihi. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala jannatani min kibba aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min zahab aniyatuhuma wa ma fihima وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. Yang maksudnya Nabi Hassan bersabda dua syurga daripada Firak, bekas-bekasnya dan apa yang di dalam kedua-duanya, dan dua syurga daripada emas, bekas-bekasnya dan apa yang ada dalam kedua-duanya. Dan di antara kaum dan di antara mereka melihat Tuhan mereka hanyalah rida, iaitu kain al-kibriya, kain kesombongan, keangkuhan yang ada di atas wajahnya, yaitu wajah Allah SWT di dalam surga Adannya. Jadi hadis itu maknanya apa? Disebutkan tentang surga ada dua jenis surga. Dan setiap dua jenis itu ada dua. Jadi semuanya ada empat. Dua jenis surga adalah yang sirat ada dua. Kemudian yang emas ada dua. dan tiap daripada surga-surga ini mempunyai aniyah, yakni bekas-bekasnya. Semua daripada kirat, kalau daripada kirat. Kalau yang mereka mas, semua yang mas. Jadi antara ini semuanya yang penikmat-nikmat surga ini, jadi antara satu kaum ini, yakni orang-orang beriman yang masuk surga ini, untuk melihat Tuhan mereka ini, tak ada yang menghalang mereka melayankan rida ul-kibriya ala wajib. Mereka sedang al-kibriya keangkuhan yang ada di atas wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah SWT bila orang boleh dilihat, bila dilepaskan selendang al-kibriya, maka mereka dapat lihat wajah Allah SWT. Dan mereka lihat ni semua di mana? Di jannah adni, di dalam surga adni. Surga adni ni kat mana pula? Surga adni ni yang paling tengah awsa Tuhan. Tapi dalam waktu yang sama dia paling tinggi. Macam mana lah? Yang paling tengah yang paling tinggi. Sampai terang kan? Paling tengah dan paling tinggi. Adan asalnya maknanya paling tengah lah, paling dalam. Adan paling tengah dan paling tinggi. Sebab apa? Dia surga ni dia macam bola bulat. Dia paling tengah, dia paling tinggi. Pasal dia kat tengah-tengah. Dia atau dia tak ni lah. Jadi kita pada kali yang akan datang kita akan tak pasal ada semua hati tentang menikmatkan jalan atau ada ni. Yang lain kan itu yang apa ni yang ada kelebihan. Dan yang penting mereka akan lihat wajah Allah SWT apabila dia lepaskan selendang kibriya ni pada hari kiamat. Jadi boleh lihat tak Allah SWT? Boleh. Tapi Allah SWT ada hijab. Macam juga hadis yang sebelum ini. Dan dalam hadis ini sesuai dengan title yang diberikan oleh Imam Muslim ataupun Imam Nawawi, bab ikhbat ru'yatil mu'minina rabbahum, menetapkan penglihatan orang-orang yang beriman Tuhan mereka Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Yang pada hadis ini ada ke tak ada dalilnya? Jawabnya ha? Yang ada antara mereka nak lihat cuma jejaknya yang ada. Jadi berkata Imam Muslim riwayat berikutnya, قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. من الثنائي عندنا الثنائي هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى يعني تبنالي بداية Al-Imam Ibnu Abi Layla. Ibnu Abi Layla ni seorang ulama masyhur dalam fikih. Sama macam Malik, Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebagainya. Dia hebat ni. Dan dia juga ulama ulama hadis. Kalau dia antara orang yang diwajibkan ni, kita fahamlah ulama hadis punya akidah adalah akidah yang macam ni. Dan dia juga ulama fikih. Ini juga ulama punya akidah. Dan kita diwajibkan hadis ni. Jadi daripada Suhaib radhiyallahu anhu, Suhaib ini Suhaib Rumi eh. Suhaib Ar-Rumi. Ar-Rumi yang dikatakan Rum. Haa, yang dikatakan Rum. Dia juga yang dikatakan hadis dalam Riyadhus Salihin, ajaban di Ardil Mu'min. Hebat ataupun hebatnya urusannya ataupun urusannya orang yang beriman. Apabila dia jumpa perkara yang bergembira, dia bersyukur, maka baik untuknya. Apabila dia ketemu musibah, dia dia kabar baik untuk dia. Ini hanya untuk orang beriman. Ini hanya keluarkan dia sehat baru. Dan dia sebenarnya bukan orang rum betul-betul. Dia bukan orang rum betul-betul. Tapi kenapa orang panggil dia rum ni? Kenapa kita dia? Dia kecil-kecil. Waktu kecil-kecil dia kena tangkap dalam peperangan dan ditawan. Dan dia bukanlah daripada hijrah. Dia dekat kawasan Syam kat sana. Dan ketika itu ada peperangan antara orang Arab dengan orang-orang. Jadi orang-orang menang, orang-orang tangkap dia. Jadi dia menjadikan hamba waktu kecil. Jadi dia betul-betul muka lebih dekat dengan orang-orang. Dia sampai tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Jadi satu lagi, bila datang ni Islam, dia balik semula dekat muka. Dan tak ada yang buat apa. Tak saya dia hamba ke ataupun dilibatkan atau macam Milan. Macam Milan, dia nak dirawat. Betul-betul Islam, betul-betul putih. Jadi tak boleh cakap tak betul-betul. Putih Arumi ni. Tapi dia antara orang awal masuk Islam. Jadi kata ulama dia Zahari Muhammad bahawa dia ni kadang-kadang mengeluh lah. Dia mengeluh pada pada orang ramai. Kerana orang dia dia kata orang tuduh dia ni buku nasab dia. Sebab dia gunakan nasab Arab. Sedangkan orang nasab Arab mesti boleh cakap Arab. Ni dia tak boleh cakap Arab. Dia menasabkan, saya tak ingat nama kabilah Arab tersebut. Dia kata aku Sohid, apa benda lah kabilah Arab tersebut. Jadi kata aku ni ahli cakap aku sebenarnya ditawar. Tapi waktu aku ditawar aku ingat aku berharap kabilah aku kabilah apa. Jadi dia kata dia masih nisbah kepada tu. Dan aku tak boleh cakap Arab pasal ni lah. Pasal aku dah delegasi duduk ke negeri bukan Arab. Kalau sana yang apa ni yang kena dengan Sohail baru. Jadi dia menjadikan hadis ini. Ini antara tempat hati dia saya dan saya hari nanti kalau asal dan makal. Jadi kata Nabi Sa'asal lah, apabila masuk ke ahli syurga ke dalam syurga. Bilakah ahli syurga masuk dalam syurga? Bila kamu dah selesai kitab dah selesai, dah lepas daripada sirat, dah minum daripada haus, Nabi SAW dan seterusnya, nanti masuklah semuanya ke dalam tempat masing-masing. Yang ada syurga-syurga dan ada syurga masuk ke dalam. Jadi dia masuk Allah SWT Tabaraka wa ta'ala akan berfirman. Jadi Allah SWT berkata-kata Al-Quran, dia kata-kata Allah SWT. Allah SWT berkata-kata apa kata Allah SWT nanti pada ahli syurga? Uriduna syai'at azidukum. Inginkah kamu sesuatu? Aku nak tambahkan kepada engkau. Dah nak masuk syurga dah ni. Nak tengok nikmat-nikmat ni semuanya. Ada tak nikmat lagi nak tambah? Apa jawabnya orang yang beriman? Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Ahli syurga maksudnya begini. Bukankah kau telah masukkan kami dalam syurga dan kau telah selamatkan kami daripada neraka? Apa lagi kita nak? Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT. Jadi kita tak apa lagi. Kemudian Allah SWT dalam hadis ini ayatkan Allah SWT menyingkap hijabnya dan tidaklah mereka ketika sesuatu nikmat ini yang lebih mereka cintai daripada dapat melihat ketuhan mereka Azza wa Jalla. Jadi baru mereka tahu ini nikmat yang lebih besar, lebih mereka sukai daripada apa-apa juga nikmat yang ada kat dalam itu. Iaitu dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaskan hadis ni. Jadi hadis ni kita mengisahkan rukyah orang-orang beriman, orang mereka yang beriman. Ini hijab Allah ada dua lah tu. Satu keterangan hijab nurul. Kemudian yang hari 26 Ridha ul Kibriya. Ini ada dua hijab. Itu ada dua hijab. Itu hijab terindah. Lain eh? Tidak, bukan hijab kan? Allah Allah. Kata-kata ini katakan kamu terindah ya. Kamu untuk antara dia dengan Allah SWT. Dia dengan hijab daripada cahaya. Tapi juga dengan Al-Kibriya. Kibriya itu nama kepada hijab tersebut. Memang kita baca sedikit syarah Imam Nawawi ya. Kita pun baca syarah Imam Nawawi. Okay, berkata Imam Nawawi kalau kepada betulkan apa terjemahannya. Saya baca bahasa Arab dan cuba terjemahkan sekali ya. I'lam ketahuilah anna madhhab ahli sunnah di ajma'ihim bahawa madhhab ahli sunnah secara ijma' bahawa ru'ya Allah SWT mungkinah, mungkin. Mungkin maknanya apa? Boleh berlaku. Ghairu mustahilah, tidak mustahil aqlan daripada sudut akal. Dan wa ajma'u aidan ala wuqu'iha fil akhirah. Dan mereka ijma' bahawa ia akan berlaku pada hari akhirat. Ada pun katanya ijma' ke tak? Tidak. Tapi kalau akhirat akan lihat Allah SWT ahli sunnah cakap dia. Ahli sunnah jadi ada tak selain daripada seorang Islam yang cakap tidak? Ada tapi bukan Allah Tuhan. Kalau kata cakap tidak, dia bukan Allah. Tapi kena ada Allah Tuhan. Mungkin dia bukan orang Islam. Wa anna mu'minina berijma' juga bahawa orang beriman akan melihat Allah Ta'ala dunan kafirin. Ada pun orang kafir tak dapat lihat. Wa za'alat ta'ifatun min ahli bid'ah. Dan bagian daripada ahlul bidah. Jadi boleh kata orang ahlul bidah boleh mengetahui cakap ni. Tapi umum dia ni ahli bidah. Dia bin pulang bin pulang ahli bidah. Dia tinggal ke situ ahli bidah tak ada berat eh. Ini cara umum boleh. Ahlul bidah al-mu'tazilah bidah wal-khawarij. Empat mu'tazilah dan khawarij. Satu yang pakai akal mu'tazilah ialah khawarij pun sama juga. Dia pun sama juga. Sebab khawarij ni dia dalam bab masalah bersama dengan mu'tazilah. Ada pun tiga kata dia sama. Apa dia? Dalam bab apa ni untuk keadilan ataupun menghapuskan hukum apa ni kerajaan raja yang zalim tu boleh makan wajib dengan pedang dengan kekerasan. Sama dengan mu'tazilah. Mu'tazilah pun boleh. Jadi dia ikut Al-Muqtad Jidah dalam bab-bab Al-Muqtad ikut. Jadi siapa buat salah akan kekal dalam neraka sama Al-Muqtad Jidah dengan Allah. Wabahbul Murji'ah. Dan sebahagian Al-Murji'ah satu kumpulan kita juga. Tapi orang Islam bahawa Allah SWT tidak dilihat oleh seseorang pun daripada makhluknya. Dan bahawa melihat Allah SWT mustahil daripada sudut akal. Wa hadha alladhi qaluhu khata'un sharihun wa jahlun qabih. Dan yang dikatakan ini adalah satu kesalahan yang jelas dan kejahilan dan kebodohan yang buruk. Nawawi nampak. Kita lihat macam ulama eh. Ulama pertahankan yang tidak. Waqad tazaharat adillatul kitab wa sunnah wa ijma'i sahabat fa man ba'dahu min salafil ummah. Nampak eh? Manawi pakai dalil apa? Dan telah zahir, telah banyaklah dalil-dalil al-kitab, al-Quran dan sunnah dan ijma' sahabat dan selepas mereka daripada salaful ummah, daripada salaf. Jadi mereka semua ni sebabkan diri macam mana-mana ya, salaf. Nak berdalil dengan salafkan dalam sahabat. Tak ada yang inilah ulama semua buat. Cuma betul-betul ke mereka ikut ke tidak, kadang-kadang mereka tertidak. Mereka ingat tu mazhab tak? Tak ada pasti mereka tidak. Tahu macam mana orang. Jadi dari ini berkenaan dengan apa? Ala izbati ru'yati Allah Ta'ala sudah akal ada mu'minin. Mengizbatkan, melihat Allah SWT di hari kiamat untuk orang yang beriman. Dan dalil-dalil ini diriwayatkan daripada lebih kurang 20 sahabat, 20 orang sahabat daripada Rasulullah SAW, termasuk Abu Bakar, Ibnu Mas'ud, Umar dan sebagainya, ramai betul. Dan kita kita yang khusus berkenaan dengan bab ini, tapi kita akan jumpa riwayat sahabat sahabat satu ke satu daripada Rasulullah SAW. Dan ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan yang masyhur, wa'idhiradatul muhtadi'ati alaiha, ada pun tentangan orang-orang yang gil'ah, muhtadi'ah terhadap adil-adil ini, laha adribatul masyhurah, dia mempunyai jawapan-jawapan yang masyhur pula daripada kitab-kitab Al-Mukhtar Jinin yang ahli sunnah. Jadi ulama Al-Mukhtar Jinin daripada ahli sunnah mereka jawab. Maka dia buka bakti syubah ingin begitu juga dengan bakinya syubah-syubah mereka. Wa ya mustaqfa berfiku bagian kalab, dan dia ada terbentang luas di dalam kitab-kitab Al-Kalab. Walai tabira baru batul ilan ikhliha munah, dan kita tidaklah perlu kerana nak sebutkan jawapan-jawapan itu semua di sini. Kita nak katakan ini dari banyak jawapan-jawapan yang ada. Wa amaru yakullahi ta'ala di dunia faqad, berkenaan dengan pihak Allah SWT dalam dunia sahaja. Padahalna annaha mumkinah, kami telah terangkan bahawa dia boleh. Walakin al-jumhur wa min akthalaf wa khalaf min mutakallimin wa ghairihim, namun demikian jumhur daripada kalangan salaf dan khalaf daripada orang-orang mutakallimin dan selain mereka, annaha la tarfa'u fi dunya, dia tidak berlaku dalam dunia. Ini tak boleh dia Allah SWT dalam dunia. Ini jumhur. Dan Imam Abu Al-Fatih Al-Qushayri di dalam risalahnya yang terkenal dari kitab ini, risalah Al-Qushayriyah. Kemudian risalah Al-Qushayriyah ini pula, ini ulama tetap Al-Qushayri ya, Al-Qushayri kitab. Tetap selalu pakai tapi tentu nama dia kitabnya ya, risalah. Baik, dia juga ulama kadang. Dia menghukumkan di dalam kitab ini itu daripada Haka, dia telah menghikayatkan dan kita itu daripada Imam Abi Bakar Ibn Fawlaq. Kalau orang tak pernah dengar nama ni, Ibn Fawlaq, Ibn Fawlaq ni anak murid besar Al-Imam Abi Hasan Al-Ash'ari. Kita tahu macam mana cari yang ada Al-Kamera ni, yang menyebar luaskan mazhab dia ni adalah Ibn Fawlaq ni, Imam besar dalam mazhab Al-Kamera. Lama-lama atau dia diwakilkan daripada orang ini, anna mufaka fiha qawlaini lil imam Abil Hasan Al-Ash'ari, dia telah meriwayatkan dua pendapat daripada Imam Abil Hasan Al-Ash'ari Syekh. Yang pertama berlaku dalam dunia juga, yang kedua tidak berlaku. Dua-dua ada. Yang buat Al-Ash'ari dulu kata boleh, dan dulu kata boleh, dua-dua ada lah. Dua-dua ada pendapat, satu kata ini, satu kata tak boleh. Cuma kemudian mazhab al-haq anna ru'yata quwwatun yaj'alha Allah Ta'ala fi khalqihi. Mazhab al-haq, ru'yah ini adalah satu kekuatan yang Allah jadikan di dalam hamba-hambanya, di dalam penciptaannya. Jadi ini satu kekuatan. Apa jenis kekuatan? Satu kekuatan boleh lihatnya. Dan dia tidak bersyarat, tidak disyaratkan iktisal fiha iktisal al-syi'ah, untuk bersambungnya red tu, cahaya red ni tak ada pasal lihat kan, kita ada cahaya tak ada cahaya pun boleh lihat, dia kata tak syarat tu semua. Wala muqabalatul mar'i, tidak mestinya muqabalah depan-depan dengan orang yang, benda yang dilihat, tak mestinya benda kat tu baru kita dilihat. Kalau tak ada kat depan kita, kita tak boleh lihat. Kita pun tak syarat. Sebab dia cuma kekuatan al-kuwatun, kekuatun Allah jadikan dalam kitab. Wala ghairu zalika, tak mestinya apa dada selain daripada itu. Walakin jaratil adatu fi ru'yati ba'dina ba'dan biwujudi zalika ala jihatil ittifaq la ala sabilil ishtirak. Tetapi ada kebiasaannya di dalam pengertian kita antara satu dengan lain, kita lihat kita dan kita bukan yang sekarang. Kita mesti lihat mesti ada di apa ni, mesti ada apa? Ada ray, ada cahaya, ada mesti berdepan. Kita ada tempat kita lihat. Lepas tu maksudnya di hadapan pandangan kita lah. Tapi itu hanya kebetulan. Dia bukan isyarat baru berhubungan. Itu mazhab kan? Itu mazhab kata mana orang ni? Al-Hab siapa? Al-Hab pada dia harus kenal jamaah tak? Orang betul lah. Al-Hab dan sebagainya. Kita bintang jangan komen dulu, baca dulu eh. Wafat qarrara al-ikmatun al-mutakallimuna. Dia dah masuk ni pula. Menawi kata? Dan imam-imam kita yang mutakallimun. Jadi sebabkan orang-orang ahli kalam ni adalah imam-imam kita juga. Qarrara maksud mereka telah terklirkan. Mereka telah tetapkan. Mereka telah tetapkan. Kalau tersebut demikian di dalam ilil jaliyah. Dengan jalil-jalil yang jelas dan nyata. Walayazam min ruhyatillahi ta'ala isbat jihati ta'ala. Isbat jihat ta'ala anjalika. Dan tidak semestinya melihat Allah SWT tu kita telah isbatkan jihat arah untuk Allah SWT. Untuk Allah ta'ala anjalika. Allah maha suci daripada jihat. Allah tak ada kerja. Allah SWT ni tak mahu kita kata Allah SWT ada arah. Arah tu apa? Ada 6 kan? Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. 6. Jadi Allah tak berarah. Allah kat mana tak boleh cakap. Allah maha suci daripada dia. Dia tak jalan. Tak ada kat atas, tak ada kat bawah, tak ada kat depan, tak ada kat belakang, tak ada kiri, tak ada kanan. Tapi boleh lihat Allah SWT. Dan ini kita kata kita beriman, kita lihat Allah SWT, dia tak tanpa arah. Tak mesti kita kata kalau ada arah. Sebab kita lihat tak mestinya ada arah. Subhanallah. Apakah maksud ni semuanya? Ustaz kata juga lah. Kan juga jadinya. Kakak punya kita lihat dapat Allah, dapat lihat Allah SWT, tak habis kita. Macam mana kita nak jaga lah. Lepas tu Allah dekat atas, Allah dekat atas, macam mana cakap lah. Tak tahu. Tapi dia orang tak masuk dalam. Jadi orang susah diri. Jadi mereka kontradik kata-kata mereka dengan yang satu perkara. Kita baca sedikit. Bal yarawul mu'minuna lafi jihad. Ini dia mazhab Asy'ariyah. Bahkan orang-orang beriman ni melihat Allah SWT dengan tanpa jihad, dengan tanpa arah. Dan ini pula bagaimana mereka mengetahui Allah SWT ya'lamunahu la fi biha dengan tanpa arah. Ini dalil. Orang beriman semua kenal Allah SWT. Kita tahu Allah SWT penuh arah lah. Tak ada kan? Betul lah tak ada. Jadi macam itulah kita kenal, kita lihat Allah tu tak penuh arah. Apa dia? Jihad kan lain dengan tahu. Jihad dengan tahu sama tak? Kadang-kadang sama, kadang-kadang tak sama. Jihad ni ada empat makna dalam bahasa Arab. Mungkin bahasa kita pun. Satu, jihad ta'amul, tafakkur, tadabbur. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka lihat kepada kita bagaimana diciptakan dan sebagainya. Jadi lihat apa ni? Lihat fikir, bukan lihat apa, lihat fikir. Itu tak lihat itu pun tak apa. Jadi dia fikir tentang macam mana kita akan itu dan ini. Awalan kata apa, kalau mereka awalan yang dulu ila langit dan bumi dan sebagainya. Mereka pada langit dan bumi dan sebagainya. Banyak lah, ini banyak dalam Quran. Jadi itu mana sama, tak ada pun. Yang kedua, lihat ni, lihat menunggu. Lihat apa? Menunggu. Seperti dalam ayat Al-Quran, orang-orang munafik kata qalum zuruna naqtabis min nurikum. Bila nak lalu dekat sirat tu, munafik pun join orang beriman. Yang ada api, yang ada cahaya dapat orang beriman. Tapi bila beriman dah jalan depan, dia kata tunggu dulu, dia tak ada, dia tak nampak, kita nak jalan. Sebab apa? mereka sebenarnya tak ada cahaya. Macam orang kat dunia, orang percaya tu orang ikut-ikut orang beriman. Jadi bila hari kiamat baru betul-betul nampak bahawa mereka ni tak beriman dan mereka tak percaya. Dia kata unzuruna, lihat kami ya. Maksudnya adalah tunggu kami di dalam bahasa Arab. Kemudian makna yang ketiga, makna yang ketiga adalah makna yang melihat dengan mata. Seperti yang ayat-ayat yang kata ni munzuru ila kami wujuh yawma idzin nadhara ila rabbina wujuh yawma idzin nadhara ila rabbina nadhara wajah-wajah sini bukan berseri-seri ke arah ke wajah Tuhan mereka, mereka melihat itu maknanya lihat betul dan tempat tak tak ingat. Jadi kata ulama memang ada tiga macam empat makna-makna ni. Tetapi yang hari kiamat ni, yang mana satu? Bolehkah dekat hari kiamat kita lihat Allah SWT dalam bentuk berfikir? Itu bukan tempat nak berdalil-dalil. Tak hujah-hujah. Hari kiamat nak berdalil-dalil lagi ke? Nak tanabur-tanabur? Tak ada tanabur-tanabur. Lepas tu, adakah hari kiamat tu maknanya tempat kita nak tunggu-tunggu nikmat? Nak tunggu apa ni? Tunggu nikmat? Tunggu tu azab. Hari kiamat datang azab untuk orang masuk surga. Mana boleh lihat Tuhan mereka dengan lihat tunggu nikmat Tuhan mereka. Itu tak boleh. Jadi tak ada lain yang dilakukan melainkan adalah dia melihat Allah SWT dengan mata. Jadi kata Imam Nawawi ini ada kata-kata yang masalah, iaitu dia menyambungkan mengetahui dengan melihat, mengetahui dengan melihat. Betul. Yang satu adalah Arab Nazara, yang ini dia mengetahui. Nazara dia melihat tu ada maknanya mengetahui. Jadi antara mazhab Asy'ariyah ini, mereka mengatakan Allah SWT tak ada kat atas. Dikatakan Allah di mana? Mana Allah yang boleh makan tu lah. Allah tak mana-mana. Kenapa Allah tak ada kat atas? Tak ada kat atas macam macam manusia dan sebagainya. Kalau ada dia kerja bertempat. Nanti kalau kata Allah, dia kata Allah boleh lihat. Dia akan lihat Allah SWT di sana. Tapi bukan kat tempat. Tidak tempat. Itu boleh. Itu pun berarti awak lihat sesuatu jadi tak ada tempat, itu lihat apa? Jadi maknanya orang boleh lihat, orang kata orang lihat. Tapi apa? Salah? Tidak, tapi boleh lihat dengan mata tanpa disempat. Maksudnya cara-cara yang kita katakan banyak yang berkelemahan mazhab. Mazhab saya tadi kena pakai itu susah nak jawab tu. Lihat dengan tanpa tempat. Tetapi Imam Nawawi pula dia mencarakan kita dengan dikatakan dan di antara kaum dan melihat Tuhan mereka adalah Hidak Al-Kibir. Hidak Al-Kibir ataupun Hidak Al-Kibir itu di dalam surga adalah kata Imam Nawawi Qala ulama, berkata ulama bahawa Nabi SAW biasa dia akan berbicara dengan orang Arab lima yang kamu nak dengan apa yang orang Arab faham. Wayuqarribul kalama ila fahmihim, dan dia akan mendekatkan kata-katanya kepada pemahaman mereka. Wayastahmilul istimara wa ghayraha min anwa'il majal yusarriba mutanawila. Dan Nabi SAW biasanya akan menggunakan istiarah, kata-kata pinjaman. Kata-kata pinjaman dalam bahasa Melayu tu yang ini majas, sindiran. Dan selainnya daripada majas, maknanya bukan hakiki, untuk mendekatkan maknanya kepada mereka. Jadi nanti tak macam dalam mentakdirkan ataupun menerangkan tentang zawal al-mani', tentang hilangnya terhalang dan diangkatnya penghalang tersebut daripada pandangan, iaitu dengan hilangnya nindang. Maknanya ni betul-betul lah, nindang ni bukan nindang ke? Betul. Tapi saja je nak kaji faham. Saja nak kaji? Nak kaji faham. Katanya mereka tak faham. Ini perkara yang bahaya. Betul kan Nabi SAW? Biasa berbicara dengan orang Arab yang tidak faham jawabnya baik. Betul? Dan betul tak Nabi SAW akan menggunakan misal-misal dan sebagainya orang Arab tidak faham jawabnya betul? Tetapi betul kan Nabi SAW akan gunakan perkara-perkara yang zahirnya maknanya dia begini tapi dia maksudkan lain. Itu tidak betul. Nanti-nanti dalam bab yang baik, bab sifat, kalau dia cakap macam ini sama dengan Muqtazilah dan Jahmiyah. Mereka mana ada mereka? Ini saja je nak kata orang Arab faham. Ha. Bab nak kata ha, itu je nak kata neraka ni bukan betul. Kita ada nak orang faham macam ada nikmat apa je. Bukan itu betul gini atau ada benda-benda yang detail-detail dan sebagainya. Bahaya ke tidak? Macam kita boleh tolak. Semua ada Nabi SAW. Semua ni kita boleh kata majal. Majal. Sebab tu Nabi kata dalam kitabnya Tawud. Antara Tawud yang nombor berapa adalah Al-Majal ni. Tawud yang di berhala yang mereka sembah ni adalah Al-Majal ni. Masalah yang paling besar. Kerana dengan Majal ni mereka menyelewengkan kata-kata Allah SWT dan Rasul. Jadi sekarang Nabi SAW kata apa? Selendam Kibriya. Kita faham kan apa maksud dengan Kibriya? Baik, jadi selendam kita faham. Cuma kita tak tahu macam mana itu saja. Tapi kalau mereka, dia faham bahawa oh, itu kan selendam betul-betul. Cuma ada halangan lah antara kita dengan Nabi SAW. Bila itu dia dekat diri di atas, di atas ini, dia akan makin kita dapat hilang. Jadi ini adalah syarah daripada Imam Nawawi. Jadi kita faham tadi dia kata kita sunnah, ijma, sahabat, talaful ummah, tapi bila masuk ke dalam jadi lain. Ada tak sahabat cakap macam ni? Jangan harap kita boleh jumpa sahabat-sahabat cakap tak boleh, tak boleh bawa hijab ni, maknanya gini, tak ada lah dan sebagainya. Jangan harap kita boleh jumpa salaf cakap macam ni. Jangan harap kita boleh. Ini pun datang selepas ilmu kalam ni. Lepas tu sama lepas tu baru datang. Tetapi ilmu mereka hanya sampai ke situ. Mereka rasa itulah mazhab salaf ahli kalam. Jadi itulah yang mereka pegang. Dan kita suruh pula dia macam ni, apa ni, dia bukan apa ni, ulama. Dia bukan apa ni, dia lah cari yang kesesatan dan sebagainya sengaja. Tak, ini kelemahan dengan manusia. Imam Nawawi terkesan dengan pengaruh Asy'ariyah pada zaman ini. Tidak terkesan. Jadi dia kata pula sabda Nabi SAW fi jannati adn, dalam syurga adn, yakni an-nadhiruna fi jannati adn fa hiya dharfun linadhir. Jadi mereka melihat itu dalam syurga adn, iaitu dia tempat untuk yang melihat, bukan tempat untuk Allah. Mereka lihat Allah SWT di dalam syurga adn, bukan yang Allah pun ada kat dalam syurga. Mereka tengok yang ada dalam syurga adn ni adalah orang-orang beriman. Allah tak ada dalam syurga itu. Riwayat berikutnya, yang satu yang akhir, berkata Imam Muslim, haddatsana Abu Bakar bin Abi Shaybah, qala haddatsana Yazid bin Harun, Al-Hammad bin Salama bin Al-Hasna, wa zada thumma tala hadhihi al-aya, lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada, suratul al-aya, kemudian ditambahkan, Nabi SAW berfirman, bersabda, dia membaca ayat-ayat ini iaitu lilladzina ahsanu al-husna wa ziyada, yang maknanya dan untuk orang-orang yang buat baik ihsan husna, kebaikan dan tambahan. Kita tidak kena dah itu tadi tadi itu dia sambung pula baca ayat Quran. Maksudnya apa? Dalam ayat Quran itu ada apa yang dikatakan tadi itu adalah tafsir untuk ayat Quran. Yang mana satu? Yang husna itu yang dia dah. Dia dah. Dia dah tambahan. Jadi yang husna kebaikan itu surga. Orang buat nikah dapat husna, dapat kebaikan, dapat surga, nikmat-nikmat. Dan dia ada tambahan. Itu tambahan apa tu? Tambahan dia dah dapat lihat wajah Allah SWT itu ikhram. Setelah nikmat ikhram. Habis itu dalam sahih. Dia tak boleh lari dari Quran pun kata dapat lihat Allah SWT daripada tadi. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Berkata Fir'aun kepada Haman, Haman kepada advisor dia, ya Haman ubnili sarhan, wahai Haman, bina jalan aku satu platform tinggi, la'alli ablughul asbab, semoga aku dapat naik tempat yang tinggi. Asbab nak naik ke mana? Langit. Kita terangkan asbab as-samawat, naik ke atas ke langit-langit ni. Asbab as-samawat fa'aqtali'a ilahi Musa, aku nak jumpa dengan Tuhan Musa ni. Yang dia kata Tuhan dia, aku nak jumpa, dia nak tolong Tuhan Musa. Wahidnila azun wukadiba, aku yakin bahawa Musa ini pembohong. Mana dia dapat dia idea ni Tuhan Musa dekat langit? Mana dapat idea? Kenapa tak nak tempat lain? Kat mana-mana je pun, kenapa nak pergi ni atas? Bahawa itulah agama Nabi, agama Nabi Musa. Akidah Nabi Musa, Allah akan kakit. Diorang pun, ah, buka tangan apa-apa lagi. Adalah kita tu kan kita fikir orang kafir tu bila nak bunuh, nak bunuh Tuhan Nabi Musa, dia nak naik juga kan? Dia akan sampai ke dia sirat. Sirat. Semua akan masuk sirat. Sirat itu adalah titian yang lebih halus daripada rambut daripada dalam ya. Kemudian bawa sirat itu neraka. Sirat itu neraka. Siapa yang depan, selamat saja. Sebab akhir saja sirat itu syurga. Akan masuk pintu syurga. Bawa neraka. Siapa yang terlepas, tak lepas, masuk. Jadi yang dalam laju ya. Macam kilat, jalan macam naik kuda, jalan macam berlari, jalan macam jalan, jalan macam rangkak-rangkak, sikit-sikit jatuh, ada yang jatuh juga. Bukan tu je, bukan pasal nak lepas tu je. Tetapi ke atas pula ada apa? Ada kalali. Itu nanti ada dalam hadis. Kalali tu cangkuk. Macam cangkuk dekat dalam tempat sembelih ayam tu, cangkuk tu jalan, dia cangkuk siapa kat tengah jalan tu lagi. Tapi dia tak akan cangkuk orang-orang iman yang masuk syurga. Dia akan cangkuk orang-orang yang masuk neraka. Itu pun satu hal, atas satu hal. Okay. Jadi bila yang masuk neraka tu, yang kekal kekal, yang tak kekal, ini akan dipindahkan ke syurga. Itu juga dalam cerita pas ini. Jadi kan bila semua masuk syurga, katanya di situ lah haw. Ini telaga Rasulullah SAW. Orang beriman akan tengok. Dan ada ulama kata semua orang beriman daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi yang sahihnya, yang rajihnya adalah untuk umat Muhammad SAW. Dan ada yang nak masuk dan minum, tapi mereka dihalau daripada haus. Ada kata selepas sirat, ada kata sebelum. Jadi mereka akan masuk syurga dan masuk neraka. Dan kata mereka juga ulama, sebelum syurga itu ada qadqarah. Qadqarah ni adalah tempat untuk menghakimkan kezaliman antara manusia dan manusia, ataupun manusia dengan binatang, ataupun binatang dengan binatang pun ada juga. Semua akan dapat keadilan kat situ, baru boleh masuk syurga. Jadi kalau kita ada nanya orang, kat situ kena balas dulu. Kalau ada nanya binatang, binatang akan balas kita lah. Dan habis itu, baru boleh masuk. Itu yang akan, dalam majlis berikut ni akan dapat duit. Itu juga balas. Jadi yang mizan dan sebagainya, ketika kita Allah SWT akan tanya amalan orang-orang tersebut, ditimbang amalannya dan sebagainya. Ya, jadi insyaAllah kita berdoa dulu. Semoga Allah SWT kita manfaatkan juga dengan